Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'alad din kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menundukkan nafsu-nafsu kita, jiwa-jiwa kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk datang ke masjid, untuk sujud kepada Allah, untuk merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk hadir di majlis ilmu dan rangka mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk berzikir, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah taufik dari Allah, adalah bimbingan Allah, karunia dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan agar nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai berjumpa dan wajahnya. Wallahi, demi Allah, kalaulah bukan taufik dari Allah, kalaulah bukan karunia dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa hadir di majlis ilmu. Niscaya kita tidak akan mampu untuk sujud, ruku kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah nikmat, karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita di dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamin Wannan karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam surat Wasyams wa Duhaha. Karena tinggal beberapa ayat, kita baca terlebih dahulu untuk murojaah yang sudah bisa, untuk lebih melancarkan kembali yang sudah hafal masya Allah. Terutama taklim ini ditujukan kepada diri kami pribadi dan kepada para aba dan juga para santri yang lainnya, ketika Allah takdirkan untuk mendengarkan majlis ini. Kita baca terlebih dahulu, baru kita lanjutkan beberapa ayat yang tersisa yang belum kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها نعم طلحة silakan طلحة baca طلحة Tanya tipis. Faqala lahum Rasulullah naqatau. Naqatau. Tanya tipis. Ulangi. Naam. Fakadza ditasdid ditabroh ditekan. Fakadzabuhu faqaruha. Naam. Bunya panjang dua harokat. Fakadzabuhu. Ulangi. Bunya pendek. Fakadzabuhu faqaruha. Ulangi. Aywa. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Pada waktu yang lalu kita telah membaca tafsirnya sampai firman Allah Ta'ala, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Dan kita sudah baca, jiwa ini betapa cepatnya berbolak-balik. Yang tadinya senang, tahu-tahu benci. Yang tadinya enggak suka, menjadi senang. Cepat sekali berubah. Dan dalam jiwa kita ini ada sifat-sifat. Naam. Yang mirip atau di, ya, mirip dengan syaitan. Kadang ingin menguasai, ingin menang, ingin paling benar sendiri, ingin paling hebat, paling bagus. Terkadang dalam jiwa ini ada sifat kebinatangan. Sifat syaitan biasanya ingin merasa lebih tinggi, lebih mulia, paling hebat, sombong, bangga diri. Adapun sifat binatang, ketika ada rezeki, ada nikmat, ingin dapat paling banyak, ingin dia yang dapat, yang lain tidak dapat. Dan ini kita rasakan ketika enggak ada nikmat, kita sabar, kita saling bersatu dan yang lainnya. Ketika maju, ketika sudah punya apa-apa, mulai berebut, berebut kekuasaan, kemudian ingin menguasai. Ini sifat seperti binatang. Coba kamu lihat ayam, ketika mereka duduk santai satu dan yang lainnya, sambil nyengar-nyengar tanah, tenang mereka. Ketika kamu kasih beras di depannya, mereka berkumpul sama-sama, kemudian saling serang satu dan yang lainnya. Namun dalam sisi yang lain, terkadang manusia, dalam jiwa manusia, seperti malaikat. Masya Allah, ketaatannya luar biasa. Nah, saling tolong menolong, bantu membantu. Semua ini silih berganti, kadang muncul dalam jiwa kita. Cepat sekali berubahnya. Maka ikhwat fillah, maka sungguh beruntung orang yang dia membersihkan jiwanya. Ikhwat fillah, di antara musuh jiwa kita, musuh nafsu kita, musuh jiwa kita, yaitu syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. namanya musuh, tujuannya menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Yang lebih parah lagi, ketika musuh yang pertama ini bekerja sama dengan musuh yang kedua, yaitu hawa nafsu atau hawa nafsu. Di dalam tubuh kita ada nafsu, hawa. Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini tidak pernah berhenti, artinya terus menerus mengajak kepada kejelekan. Ketika syaitan menggoda dan bekerja sama dengan hawa nafsu kita, semakin berat yang kita rasakan. Pontang-panting menghadapi diri kita sendiri. Terjatuh, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Maka tidak mungkin kita selamat tanpa pertolongan Allah. Ditambah lagi di dalam jiwa kita ada musuh yang ketiga, yaitu cinta terhadap dunia. Cinta untuk mendapatkan kemuliaan, kedudukan, harta, dan yang lainnya dari dunia-dunia, dari perkara dunia. Maka jangan sampai musuh kita, baik itu syaitan atau hawa nafsu kita sendiri atau dunia ini, menghalangi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah yang takdirkan agar kita mampu untuk mendudukkan mereka, agar kita mampu mendudukkan hawa nafsu kita. Semoga Allah tolong kita, bantu kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk terbebas dari tipu daya syaitan dan tipu daya dunia. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mereka mensucikan jiwanya. Dan tafsirnya sudah kita baca kemarin, bisa jadi maknanya sungguh beruntung orang yang Allah sucikan dia, Allah maafkan dia, Allah selamatkan dia. Inna nafsa lammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu terus menerus mengajak kepada kejelekan, tentunya illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah taala, sehingga dia mampu untuk menahan jiwanya, menahan hawa nafsunya, mampu untuk mengkanter subhat-subhat syaitaninya, mampu untuk tidak tergoda dengan dunia dan pangkat, jabatan ataupun yang lainnya. Maka sungguh kita sangat butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah beruntung, sungguh beruntung orang yang Allah sucikan, orang yang Allah ampuni, orang yang Allah maafkan. Atau maknanya sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, aitahara nafsahu minal dzunub, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia tobat kepada Allah, maka kembali suci hatinya, kembali suci dirinya. Beruntung ketika Allah mengampuninya, memaafkannya. Wanaqaha minal uyub, dan dia bersihkan, dia sucikan dirinya dari berbagai macam aib-aib. Waraqaha bitaatillah, yang dia tinggikan jiwanya, dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah taala. Dia kerjakan perintah-perintah Allah, dia kerjakan, dia hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sungguh beruntung orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, sehingga naik derajat jiwanya, naik derajat dirinya, hawa dirinya, tinggi dirinya. Seorang yang taat kepada Allah akan tinggi derajatnya. Wa'allaha bil ilmi an-nafi', sungguh beruntung orang yang meninggikan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dia muliakan dirinya dengan hadir di majlis ilmu, majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasul. Sungguh beruntung orang yang mereka mensucikan dirinya dengan meninggikan dirinya dengan mengamalkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasul, dia tinggikan derajat seseorang itu akan tinggi ketika dia memuliakan kalamullah, dia hargai kalamullah, dia mentadaburi ayat-ayat Allah, dia memahaminya, mengamalkannya, dia mendakwakannya, maka Allah angkat derajatnya. Wal amalus saleh, sungguh beruntung orang yang meninggikan dirinya dengan melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad khaba man dassaha, waqad khaba, dan sungguh merugi, man dassaha, siapa saja orang-orang yang dia mengotori jiwanya, mengotori dirinya, atau maknanya sungguh merugi orang-orang yang Allah takdirkan dia merugi, mengotori dirinya. Na'udzubillah. Ayat artinya, akhfa nafsahul karimah, dia tutupi jiwanya yang mulia, dia rendahkan jiwanya yang mulia, dia kotori jiwanya yang mulia, allati laysat hakikatan biqam'iha, yang pada hakikatnya tidak pantas dia rendahkan, dia tutupi dirinya dengan perkara-perkara yang rendah, tidak pantas dia menindas dirinya, kemudian dia kotori, dia rendahkan dirinya, ini tidak pantas. Bitadannus birrazail, dengan mengotori jiwanya dengan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina. Dan ketahuilah, dunia semuanya rendah, dunia semuanya rendah, harta, jabatan, ataupun dari, apapun dari perkara-perkara dunia itu rendah. Jangan sampai gara-gara untuk mendapatkan perkara dunia kita mengalahkan perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah. Maka barang siapa gara-gara untuk mendapatkan dunia kemudian dia tinggalkan perintah Allah, dia kotori jiwanya, dia kotori dirinya, sehingga melaksanakan apa yang Allah larang, maka sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Waddunu minal uyub wal iftiraf lizunub, sungguh merugi orang-orang yang mengotori dunia, mengotori dirinya, mengotori jiwanya dengan mendekati perkara-perkara aib, dengan mengerjakan perkara-perkara dosa. Wa taraka ma yukammiluha wa yunmiha, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat mulia jiwanya. Dia tinggalkan majlis ilmu, dia tinggalkan menghafal kitabullah, dia tinggalkan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, dia tinggalkan sunnah-sunnah Rasul. Maka sungguh merugi orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya perkara tersebut bisa memuliakan, menyempurnakan jiwanya. Wa yunmiha, bisa menumbuhkan derajatnya, meninggikan derajatnya. Dan tidak ada perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang kecuali dengan taat kepada Allah, kecuali dengan mengerjakan perintah Allah dan sunnah Rasul, kecuali dengan meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasul. Maka barang siapa meninggalkan perkara-perkara yang bisa memuliakan dirinya, bisa menumbuhkan dan meninggikan derajatnya, maka sungguh dia telah merugi. Wasti'mal ma yushinuha wirsiha, sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan melakukan perkara-perkara yang buruk dan mengotorinya dengan perkara-perkara yang rendah yang lainnya. Ikhwati fillah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mensucikan diri kita untuk menghindari perkara-perkara rendah, perkara-perkara dunia, hawa nafsu dan lainnya. Maka teruslah berdoa kepada Allah, memohon bantuan Allah, pertolongan Allah, kemudian dari Allah, agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, agar kita tidak tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, tidak terlena, tidak tenggelam dengan kenikmatan dan kilauan dunia yang begitu sangat menggiurkan. Karena kalau kita terjatuh dengan hawa nafsu, terjatuh dengan dunia, terjatuh dengan godaan syaitan, sungguh kita akan mengotori diri kita wal iyadzu billah, dan termasuk orang yang merugi. Kazzabat Tsamud bitaghwaha. Telah mendustakan kaum Tsamud dengan sikap mereka yang melampaui batas. Ini contoh orang-orang yang mengotori dirinya. Siapa mereka? Kaum Tsamud. Mereka telah mengotori jiwa mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tergoda dengan bisikan syaitan. Mereka menghabiskan umur mereka untuk mendapatkan dunia. Kazzabat Tsamud bitaghwaha. Kita mendustakan kaum Tsamud dengan sikap mereka yang melampaui batas. Ay, artinya bisa witughyaniha wa tarafu'iha 'anil haqq. Artinya disebabkan sikap mereka yang melampaui batas dan merasa tinggi dari kebenaran dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir nanti. Kebanyakan, mayoritas orang-orang yang menolak al-haq, orang-orang yang menolak at-tauhid, yang menolak Islam, menolak sunnah, mayoritas mereka adalah orang-orang kaya yang merasa bangga dengan dunia yang mereka miliki, yang merasa bangga dengan jabatan yang dia miliki, merasa bangga dengan harta, rumah, kebun, kekayaan yang mereka miliki, sehingga menolak kebenaran. Bukan berarti tidak ada orang kaya menerima al-haq. Tidak, ada juga. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, seorang yang kaya, menerima al-haq, tunduk kepada perintah Allah dan sunnah Rasul, dan juga para sahabat yang lainnya yang kaya, tunduk. Bukan berarti tidak ada orang miskin yang menolak kebenaran. Banyak juga. Sudah miskin dunianya, miskin imannya, miskin ilmunya, menolak kebenaran juga banyak. Tapi mayoritasnya yang menolak kebenaran, menolak tauhid, menolak sunnah, menolak dakwah Islam, itu mayoritasnya orang kaya. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia tidak dengan kekayaan yang dia miliki, dia tetap menerima al-haq. Ikhwati billah, bisababi tughyaniha wa tarafu'iha 'anil haq wa 'utuwiha 'anil rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sikap mereka yang melampaui batas dan merasa tinggi lebih mulia daripada kebenaran, dan mereka mendurhakai rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Idzim ba'tha ashqaha, di mana kaum Tsamud, idzim ba'tha, ketika muncul, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara, di tengah-tengah mereka. Ayat artinya ashqal qabilah, orang yang paling celaka dari kabilah mereka. Siapa dia? Wahuwa, dia adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif salah seorang di antara orang yang paling celaka. Kenapa dia bilang celaka? Karena mendustakan Rasul, mentang Rasul, mentang sunnah Rasul, ajaran Rasul, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Dia menolak dakwah Nabi Soleh, dia menentang ajakan seruan Nabi Soleh, bahkan mengingkari, tidak taat dengan sunnahnya, ajarannya Nabi Soleh. Dia yang bernama Qudar bin Salif, sebutkan dalam tafsirnya. Laqaliha hina ittafa'u ala dhalik, ketika muncul Qudar bin Salif yang berupaya untuk membinasakan, untuk membunuh unta betinanya Allah Ta'ala. Kenapa Qudar bin Saif berani? Karena mereka telah bersepakat. Ittafaqu ala zalik. Karena mayoritas kabilah-kabilah tersebut telah rapat. Punya makar-makar rencana-rencana jahat untuk menolak dakwanya Nabi Saleh. Karena urusan dunia. Gara-gara unta betina Allah tersebut. Unta betina Allah yang Allah berikan kepada Nabi Saleh untuk mereka, sehingga susunya nah yang disepakati untuk mereka diletakkan di sebuah sumur gratis untuk mereka, menyebabkan turunnya harga susu, merusak harga pasaran. Mereka tidak mau dunia mereka terganggu gara-gara sunnah atau ajar Nabi Saleh membuat dunia mereka terganggu. Mereka akhirnya rapat membuat makar untuk membunuh unta betina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Dari kabilah tersebut muncullah seseorang yang bernama Qudar bin Salif, yang berupaya untuk membunuh unta betina Allah Ta'ala ketika sudah disepakati oleh mereka. Wa amaruhu, maka mereka memerintahkan Qudar bin Salif nah untuk membunuhnya. Fa'tamaru lahum, maka Qudar bin Salif pun akhirnya mengerjakan perkara tersebut demi mereka, demi kabilah-kabilah tersebut. Tentunya Qudar bin Salif tidak seberani itu, takut sebenarnya untuk membunuhnya karena tahu itu bukan unta sembarangan, tapi nikmat dari Allah Ta'ala. Namun kemudian dibantu oleh yang lainnya, akhirnya rame-rame bekerja sama kabilah satu dan lainnya, akhirnya dia pun berani. Demikianlah kejahatan. Sebenarnya kalau sendirian mereka takut, enggak berani. Tetapi ketika ada yang mendukungnya, ketika ada orang yang memiliki kekuatan dunia, pangkat, kedudukan yang mendukung kejahatan, akhirnya kejahatan pun terjadi. Lihatlah Qudar bin Salif akhirnya berani untuk membunuh unta betina Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bunuh demi kabilah-kabilah tersebut. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka utusan Allah yaitu Nabi Saleh alaihi salam, muhadziran, memperingatkan mereka, jangan kalian bunuh unta betina Allah, jangan ganggu dia, biarkan dia. Naqatullahi wa suqiyaha, biarkan dia dan minumannya, jangan diganggu, jangan diusik, biarkan. Ihzaru aqra naqatullah, hati-hati, jangan kalian takut, jangan kalian ganggu unta betina Allah. Allati ja'alaha lakum ayatun 'azimatun, yang Allah jadikan unta betina tersebut untuk kalian sebagai bukti tanda kekuasaan Allah yang besar bagi kalian. Wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaki. Nah, wala tuqabilu, jangan kalian tukar nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di mana Allah memberikan minum kepada kalian berupa susu unta tersebut. Ini nikmat Allah, jangan tukar dengan membunuhnya. Jangan, nikmat disyukuri, nikmat jadi nikmati. Jangan kemudian punya makar, kemudian berupaya untuk membunuh, nanti akan hilang nikmat tersebut. Fakat zabu Nabi Yahum, mereka pun mendustakan Nabi mereka Saleh alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi Saleh. Mereka tolak sunnah Rasul, sunnah Nabi Saleh alaihissalam. Mereka tolak bimbingan Rasul. Mereka tolak, mereka ingkari ajaran Rasul. Mereka membunuh Nabi unta betina Allah Ta'ala. Fakazzabu nabiyahum salihan, mereka mendustakan nabi mereka sendiri yaitu Nabi Saleh. Fa'akaruha, maka mereka pun membunuh unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbum bidambim, maka Allah timpakan kepada mereka, Allah hancurkan mereka, Rabb mereka yaitu Allah Ta'ala menghancurkan mereka disebabkan zunubihim bidambihim, karena dosa mereka tidak taat kepada Rasulullah itu dosa, itu maksiat. Berarti dia mengikuti hawa nafsu, tidak tunduk dengan sunnah, berarti mengikuti hawa nafsu. Maka Allah hancurkan mereka disebabkan dosa mereka. Aidammar alaihim wa ammahum biiqabihi, artinya Allah hancurkan mereka, Allah lululantakan mereka, mereka seakhirnya mereka rata dengan azab Allah tersebut. Bagaimana cara Allah menghancurkan mereka? Wa arsala alaihim as-sayhah min fawqihim, Allah turun, Allah kirimkan kepada mereka suara yang dahsyat, yang keras, yang kencang dari atas mereka. Petir, halilintar, dan segala suatu suara-suara yang kencang yang membuat copot jantung-jantung mereka. Warrajfah min tahtihim, dan juga gempa bumi dari bawah mereka. Azab Allah dari atas dan azab Allah dari bawah. Dari atas berupa suara yang kencang yang menggelegar, dari bawah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi sekarang bukan yang pertama, sudah terjadi sejak dulu. Bukan karena lemparan bumi, karena azab Allah, Allah timpakan kepada manusia yang mereka mendustakan Rasul, tidak tunduk kepada Rasul, yang mereka mendahulukan hawa nafsu mereka daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana zaman kaum Samud, sehingga terjadi gempa bumi dan bumi ini taat kepada perintah Allah Ta'ala. Allah goncangkan bumi, fa'asbahu jasimin ala rikabihim, sehingga jadilah mereka bangkai-bangkai yang jatuh dari kendaraan-kendaraan mereka. Mereka seperti pohon-pohon kurma yang lapuk, yang sudah lapuk kemudian jatuh dari lutut-lutut mereka. Nah, jatuh. Nah, tadinya berdiri, tahu-tahu langsung jatuh. Kena gempa bumi dan suara yang menggelegar, jantung mereka copot, dan kemudian juga dengan gempa bumi mereka pun terjatuh kemudian tewas mati. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban, dan tidak didapati di antara mereka ada suara dan tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Seruan suara-suara mereka minta tolong sudah hilang. Jeritan-jeritan mereka, seruan-seruan mereka sudah hilang. Artinya mereka semuanya mati. Dan hal ini terjadi di daerah sebelah utara Saudi Arabia. Sebelah utara Saudi Arabia, yaitu dekat dengan kota Yordan. Di suatu bukit berbatu yang memang kaum Samud mereka memiliki keutamaan, memiliki skill yang jarang dimiliki oleh manusia, yaitu mengukir atau membuat rumah-rumah dari batu. Batu-batu besar diukir, dibolongi oleh mereka, dibikin bangunan-bangunan yang kokoh di lembah-lembah, di bukit-bukit. Rumah-rumah mereka dari batu yang sangat kuat, dibuat kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat menyimpan harta dan lainnya, semuanya di dalam batu. Dan rumah mereka sampai hari ini masih ada, tidak hancur, tidak tertelan bumi, masih ada sampai saat ini. Rumah-rumah mereka, peninggalan-peninggalan mereka, kemana mereka? Binasa. Tinggal puing-puing rumah, tinggal batu-batu yang merupakan rumah-rumah mereka, gunung-gunung yang bekas-bekas rumah mereka. Sedangkan mereka sudah binasa disebabkan mereka bangga dengan harta mereka dan dunia mereka sehingga menolak kebenaran. Fasawaha, maka Allah menyempurnakannya. Ayat-ayat yang atas mereka artinya sawabainahum bil'uqubah, Allah sempurnakan hukuman azabnya untuk mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut kesudahannya. Allah tidak takut akibat yang akan menyusul setelah dia menyiksakannya, setelah menyiksa mereka, meluluhlantakkan mereka. Wa kaifa yakhafu? Bagaimana mungkin Allah takut? Hah? Karena Allah huwa qahir. Allah adalah yang maha berkuasa, yang maha memaksa, yang maha mengalahkan segala sesuatu. Allah mengalahkan siapapun pasti kalah dengan Allah. La yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluk, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mampu keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk yang mampu untuk lari dari pemaksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Hakim, Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang maha adil. Fi kulli ma qadahu, pada setiap apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, dan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah syariatkan itu yang terbaik. Hukum Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik. Sunnah Rasulullah itu yang terbaik. Maka kita tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Kita tunduk dengan takdir-takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Jangankan sampai kita menjadi pengikut hawa nafsu, yang kemudian masa bangga diri, sombong, kemudian menolak al-haq. Semua itu adalah ada dalam diri kita. Sifat seperti syaitan, menolak kebenaran, masa sombong, bangga diri. Kemudian sifat seperti binatang, mau mendapat tamak terhadap dunia, ingin menguasai dunia, enggak mau terganggu dunianya dengan syariat. Kalau bisa syariat yang tunduk, jangan sampai menghalang dunianya, jangan. Karena banyak di antara kita maunya syariat yang tunduk dengan dunia dia. Wah, jadwal taklim ini mengganggu dunia saya. Taklimnya dirubahlah jadwalnya. Subhanallah, kamu yang tundukkan dunia kamu, tunduk dengan syariat Allah. Maka ikhwatillah, jangan juga kita tunduk dengan hawa nafsu kita sendiri. Hendaklah kita tunduk dengan syariat Allah, hukum Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat, wallahu alham, walillahil hamd. Selesai segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bantu kita dan tolong kita untuk menundukkan hawa-hawa nafsu kita, sehingga kita mampu untuk mensucikan jiwa kita, diri kita, sehingga menjadi orang yang beruntung. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum.